اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Asuransi dikatakan Syekh Ali Jum'ah dalam fatwa Ma'asyiral Kontemporer ada tiga. Yang pertama mengatakan haram karena di dalam ada unsur gambling, gharar, judi. Yang kedua dikatakan halal karena di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. Yang ketiga lihat dulu pelakunya. Kalau perusahaan non profit boleh, kalau profit tak boleh. Pilihlah antara tiga ini. Dia katakan pilih, maka itu fatwa pilihan. Biaya yang kita pakai jauh melebihi orang bulanan yang kita bayarkan. Sedangkan peserta lainnya belum tentu mengikhlaskan dananya. Itulah yang disebut gambling itu. Bayar 60 ribu, yang didapatkan sekian. Sementara orang yang bayar sekian belum tentu sakit. Begitu juga dalam kasus mobil. Dia bayar 7 juta, mobilnya tak nabrak-nabrak, hilang 7 juta. Yang satu bayar 7, dapat 150. Itu yang disebut dengan gambling itu. Ulama yang mengharamkan ya itu kata dia, tapi yang menghalalkan yang dia tengok bukan itu. Ada unsur tolong-menolongnya kata dia. Pilihlah tiga fatwa itu. Antara tiga itu fatwanya ikhtiar.